di berpusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Mengkaji ilmu agama bermanfaat di dunia, menuju hidup bahagia sampai di akhir masa. Hidup bahagia sampai di akhir masa.